warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhan sahru unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas shaytanir rajim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaman ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar Al Jabar? Apa kabar Cingisan? Alus Cingisan teh nu aya artina tah artina. Racing ya singkatan daripada leasing mil jeung pusing. Bersyukur atas nikmat umur, lama sekali kita tak berjumpa, jauh di mata dekat di doa. Ini cita-cita saya semenjak dulu terakhir ngaji Pak Cepi, Pak Memet. Ieu lebar gedung tong dipake teu puguh engko pake ngaji demi Allah di jabah ayeuna. Alhamdulillah. Bumi ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita waktu di dunia. Kenapa sholat wajib lalu akan melaksanakan sholat sunat setelah sholat wajib harus berpindah tempat biar bumi jadi saksi pernah dipakai apa bumi itu. Ida zulzilatil ardhu zil, pakai ibadah kamu pakai kiki tuan wae. Lemun bumi pakai kiki tuan, pakai judi, gaple, mabok, pakai jina, bumi itu akan menjadi saksi. Abdi ya Allah dipakai kiki tuan jam sakieu ku sieu jeung sieu. Naon ayatna Ustaz Yasin? Al yauma nahtimu ala afwahihim, tomboro bumi kaki tangan akan menjadi saksi. Ngeri enggak? Maka sok sing saroleh entrep di mana wae tong motong kendahan pakai ibadah. Jadi loba dulur na hiji moa pahili papisah moa jadi dua. Jabar al jabar, awas kalian jangan sampai bubar. Singkatan al jabar teh, awas kalian jangan sampai bubar. Mau lihat ke mana non? Bari eueuh teh manisna aya. Sugante eueuh. Berburuk sangka orang aljabar mah hatena teh harerang. Apa hati mana Ustaz? Ya bahana ke cienang. Aduh salah. Ya saya menyentai manis. Kos di apa-apa ya? Pemimpin bejaan warga. Menyen teh manis di Ustaz Revi tom dikocek karena aku gak suka yang manisnya di awal. Terus tom amis ting kan akunya udah manis. Tangke insya Allah mudah-mudahan Al Jabar kebagian buka bersamanya. Sebenarnya jadwal saya sudah penuh untuk buka bersama tapi buat Al Jabar mah insya Allah. Ustaz kenapa penuh buka bersamanya, jadwal buka bersamanya tinggal di sepanduk di jalan Jayana Kene. Berbukalah dengan yang manis. Bisa apa kurang manisnya pinu atau jadwal berbuka. Tapi hati-hati ibu-ibu terancam diabetes tinggi. Rata-rata ibu-ibu terancam gula darah tinggi. Kenapa? Karena ibu sering menelan janji-janji manis para kaum pria. Bersyukur atas nikmat umur, sia candi kalubur. Seangkatan mah geus dikalubur, geus diwafatkan, saalma mater geus dihanter. Kenapa kita masih dihidupkan? Artinya ada pesan yang harus diindahkan. Pakai taat, pakai ibadah, tong dipake maksiat, dina betah dina ibadah, geura dina maksiat. Jangan lupa bahagia dengan nikmat kuota sisa usia yang kita berapa giga lagi. Teh manis tentang hati dengan iman dan istiqomah. Ramadan, kalau Ramadannya pasti datang. Tapi yakin gak Ramadannya besok kita masih ada? Itu yang tidak terjawab dengan para profesor ahli manapun. Ada asuransi yang menggaransi asar nanti kita masih hidup? Tong sombong, tong gede hulu, bising tasuk helm. Merlong melong usar epina mana nyokan motor dilat. Ngaji di jalan, dia milea nilari ilmu agama. Ya, tong sombong. Siapa yang menjamin asar nanti kita masih hidup? Poe minggu mangiluan jumbah, repen dorma, jenggria, sehat, awakna gelis, tukang dangdang, pret. Cek Izrail balik mah balik. Syarat mati catat ker status hari ini, tidak harus tua dan sakit. Tulis, tulis. Kan orang dia mah nyari awak nuntunin status teh. Status nahan di bacaan di Instagram lah lucu. OTW Aljabar. Kajian teh manis bersama Ustadz yang manis, Ustadz Ee. Happy FMI. Kan UJ Ustadz Jeffrey, Happy FMI nya Ee. Tong disingkat kemenangan. Nyari awak sok. Rek duha ge urang di mah bebeja kan status OTW duha. OTW tahajud. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan. Tiap ganti rokaat tiap bebeja. Di share di Cileupeung nanti karena grup WA. Terpercaya ceu mane keur salat ge foto urang keur ruku. Halah. Kunaon sih? Nyari awak pun tenyen status. Sampai status nyeri awak nawe di statuskeun badanku nggak enak. Cek babaturanana sagrup di WA mandi kumasa koce ame enak. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Wa qadimna ma'amilu min amalin baja'anahu haba'an mansura. Amana mah gunung jika gunung Uhud tapi diharapkan Allah ditiup Allah. Puh. Tiga debu yang tertiup angin tak bersisa, rugi tuh. Apa yang menyebabkan amalnya jadi seperti itu, Ustaz? Yuraun riya ria annas, ingin dilihat manusia. Jadi awak mun teka ciri. Salat nage beda antara sorangan jeung lobaan. Lobaan mah dimple-mple bacaan oge. Sorangan mah kitu we bismillahirrahmanirrahim. Sahun yuraun wawailul lil. Hati-hati ya. Maka dengan Ramadan kita akan dilatih ekstra ikhlas. Lamun jelema salat, kemana? Pak Cepi, kemana Pak Meme? Tuh ke salat. Ciri gerakan takbir, ruku jeung sujud. Betul? Kemana? Orang Aljabar mau Ustaz tuh ke umroh ke ciri ke bandara. Kemana orang Aljabar tuh ke mayar zakat ke ciri ke akadna. Kemana ku yang masuk Islam ke ciri ke sahadatna. Tapi sahan nyaho orang sahu. Mana si Epi ke sahu ke ciri tinu naon. Tinggali ayah angin setik daya benar. Terus nyari video Instagram. Saumku capek sekali hari ini. Cuaca sangat panas. Imanku goyah gara-gara goyobod. Lihat bibirku kering karena sahur kesiangan. Eh, mau habisa. Yang tahu kita saum hanya kita dengan Allah. Maka fa innahu li saum itu untukku wa ana ajri bi. Aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Malah kebahagiaan orang saum itu farhatan li saim. Dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu ketika berbuka, bahagia nyage jeung ngumareuna. Sok ti asar bubuk mie. Rujak cuka, goyobol, Elizabeth, cendol, trinoli, marjan, cilok, cireng rasa, makroni, segala dibelian. Ya, terus nata de koko. Geus puguh kolekna makanan wajib saum. Dijajar-jajar na meja. Ramadan. Ah, geus adan mah. Allahu Akbar. Kuteh manis ke ngahuleng. Eta teh ngaranna nafsu. Ai saum teh ngalawan hawa nafsu. Geus tong barang jeun poe semprit nastar. Hongguan marjan naon geus di THR we. Duit mah bikin ngebudak yati mame kualitas ibadah tahun ini meningkat. Karena tema nata teh manis tentang hati iman dan istiqomah. Mun urang bageur ka budak yatim aslina teh jeung padiden rek balik ider-ideran. Bulan ini bulan luar negeri. Setelah ini lebaran saya di Korea seminggu. Eh aslina jadi grup K-pop. Kamari di Jepang mantak sorana beuang. Nya. Nah, Ustaz bisa gitu. Ini rahasiana. Tong jauh jeung Allah. Kan Ustaz Epi teh berangkat nanti di Aljabar, inget teh. So ngaji di dia, di ditu ayah nama pamemet, ese, ayam jadwal orang ge. Mata kun ayah Ustaz Epi gosip, poligami, prank, bohong. Mana waktunya, puyuhan boga budaknya di bluetooth. Di share-in. Nah, saksi hirupna hayat dah, manajer si Mang Diden dah. Den hati den bere pre da urang geuning rombokok. Dan geus kagok dinyakeun atuh teh. Ieu can pre balik ti Jepang ngamari jam 2 peuting. Isuk-isuk kajian nepi ka ayeuna can geureun. Can jadwal nyolotkeun nu maot. Nu maot mah tara pre aya wae. Sok bising rek maraot dibere jadwal. Tong sombong di mana-mana ayeuna sepanduk keur menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marjan dan Hongguan mengucapkan marhaban ya Ramadan bersama Ustaz MP Epeni, marhaban ya Ramadan. Tarhim Ramadan ngamari jeung Opik jeung Yuki Pasben di Pusdai, marhaban ya Ramadan. Baik sambut Ramadan mah karena ada hadisnya. Barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, Allah ampuni dosana karek nyambut wae geus diampuni dosana. Untung rugi. Mak keren Aljabar ngadakan tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Insyaallah dosa diampuna. Nu boga hutang bakal dilunasan. Kusalakina. Nu can haji jan umroh bakal pergi tahun ini. Minimal teu ka tanah suci ge ka jalan suci. Nu can menang jodoh bakal pangi jeung jodona. Nu saleh jeung saleha. Nu imana can lunas bakal lunas. Anu boga masalah bakal selesai. Anu goreng patut dikasepkeun. Nu geus kawin, kawin deui. Alhamdulillah diaminkeun. Bu, bae si bapak kawin deui. Berarti Pak bersyukur boga pamajikan teh nyaah tong salingkuh, hayang usum pelakor. Sing nyaah nya, Bu nyaah ka salaki. Aslina mun salaki maot ngilu moal. Pret ah. Kawin deui Pak, kawin deui. Geus ngomong ta moal ngilu. Bu mah licik. Sok, mun salaki maot urang status jadi janda, anak urang jadi yatim. Urang dahar kene teh. Oke, berarti nu mere rezeki saha? Oke, setuju, sepakat? Salaki maot ngilu mah. Rek kawin deui yeuh. Insyaallah. Egois teh. Urang hayang kawin dicarek, urang maot manehna kawin deui. Pas menang salaki beak masa idah kawin deui juk, tapi salaki nu geus maot hudang deui. Maneh nanaonan. Urang kamari hayang kawin jiga maneh dicarek mentah-mentah ku maneh, hena aing maot maneh kawin deui jeung lalaki lain eta dipan meunang anjuk aing di Kolombia. Kusia dipake kikituan jeung lalaki lain di oyak-oyak Asia. Dicekek sia iroh kawin deui jeung lalaki lain. Aing ge kamari hayang kawin nepi ka maotna kusia teh diijinan. Sok kawin deui yang dicekek. Bu resep teh boga salaki taat ka Allah. Aslina boga salaki rajin ka masjid resep. Boga salaki rajin saum sunat resep. Ahli zakat resep. Minang umroh jeung haji resep. Berarti ibu cewek soleha yang menyukai cowok soleh. Suka enggak punya suami melaksanakan perintah-perintah Allah? Hai kawin perintah Allah lain. Baik si bapak kawin deui. Ah pret ah yeur ah. Engko suka tapi ulah. Si bapak maot tinggi lu. Si bapak kawin deui ulah. Bu aing nikah kawin deui saha? Ay Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah ibu wani curat carek. Nya leuwih ti Allah si ibu mah nya. Nanti tuh jelas banget tau ge. Sese tak banget. Hayang boga salaki soleh. Siga Rasulullah hayang. Nek siga Khadijah can. Pret ah. Hayang lebet ka surga. Dae gini teh ayeuna. Oh, rieur nya rieur. Ngaji tengah poe jeung nu lieur kieu da beuki rieur. Tak diciput jangan. Hayang ka surga subuh tunuh. Zuhur mengeluh. Asar hareurang. Maghrib abeulit jeung dunia terbalik. Isa koreang. Tahajud pagujud jeung selimut. Zakat asa dibangsat. Poligami asa didolimi. Hayang ka surga. Surga nu mana eha? Boga kawauhan. Boga orang jero. Pret ah. Bapak hayang boga pamajikan sesoleh Khadijah dan Aisyah hayang. Ngeciga Rasul can. Seseh banget. Sarua na paingan. Allahu Akbar. Harus berbahagia. Ketika Ramadan akan datang. Puasa, puasa sebentar lagi puasa bahagia. Marhaban ya Ramadan. Cek bimbo kumaha. Bimbo. Mensyairkan keluh kesah para sahabat. Khawatir tidak kebagian berkahnya Ramadan sebagai tamu agung Allah yang didatangkan setiap tahunnya. Para sahabat sedih bu, mun ditinggalkan Ramadan yang Idul Fitri telin bahagia garanti baju juga urang. Cariri sedih, sieun teu pangidih jeung Ramadan berikutnya. Ayeuna geus rek deukeut deui ka Ramadan, berbahagialah karena sahabat aja sedih. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Masalah umur mistis. Tong ngarasa sehat, tong ngarasa gagah, jag-jag, loba duit, boga harta, pangkat, jabatan, tahta. Setiap orang bisa beli jam, tapi catat tidak setiap orang bisa beli waktu. Betul? Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amat. Cek Opik. Kamari Opik baru ditinggalkan istri muda. Mata tong nyedaik jadi istri muda mangkot. Apa istri na Opik? Nges we jadi nukolot. Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin. Jamaah, Ustaz Epi, Can Siate. Ini jahat nih. Ngadoakeun pae. Rakyat, presiden. Sabar sakadeuleuy. Eh, itu mah jatah semua orang. Apapun ada masa kadaluarsa. Berapa giga lagi kuota sisa usia? Rek itu wae. Rek museup wae. Eh, tukang museup di dieu. Hah, Pak Memet. Hayang maot dibetot gurame. Si ibu kuat kan ngeluh. Abdi mah ustaz boga salaki kumaha geu kolot kadun kana kukumu. 3 jam ngeplong eta kukumu. Salami abdi jadi pamajikanna teu pernah diplong 3 jam jiga manehna melong kukumu. Geus ibu gerakanna jiga kukumu atuh. Ame diplong si bapa. Sugan teh moal diturut abong saran ti ustaz. Bapana balik ti kantor langsung gigian juga kumpul. Alhamdulillah Ustaz, abdi dicabok ke si bapak. Hei sia atuh nak, jelema orang maling ke kumpul. Lain ayah carita lain nyisir. Jungberung lo bapak lo. Di jungberung lo bapak mancingan. Ayah aki-aki ngeskolot. Ki ayu jumahan. Ah, aki mata raka godaku nu jumahan. Ari aki kadun musuh kuai. Jumahan masuk rame. Da, laung mantara jumahan. Gue sih antep kan, ah liur. Iya cuy. Balik jumahan ibu-ibu, garos siksat ke harapan masjid. Ustaz guru wiridna, Ustaz guru dikira ibu-ibu kunaon. Eta agak garon di karok ke ciri cangcut naon. Di balong ayah nu ngambang, di balong ayah nu ngambang. Tadi dia ambil kini ke masjid, di balong ayah nu ngambang tai. Lain aki-aki, siak si aki nu tadi. Lupa, bener mawon. Di bebetot gurame weh. Tong nyalakeun gurame. Gurame mah teu nyaon-naon eta Izrail tuh kangen. Cek Izrail ai siap nyusup wae. Kuota geus beak ku jubah. Sok rek nyusup mah sok. Sok. Kullu nafsin dha'iqatul kullu azalin musamma, apapun ada expire dan kadaluarsanya. Dokter Os tahun lalu mati, Jupe pae, Uje maut, Oga wafat, Orok maut, bayi mati, komo aki-aki jeung nini-nini, semua dalam antrian. Tong ngarasa kasep, gagah, cageur, aya nu gering di rumah sakit Islam geus 6 bulan di ICU, lolongok barudak. Sehingga burung maut nu gering nama anger weh nu ngalongokna nu maut unta kurang mah rek lungak-longok teh lorean sieun balik ngalongok maut aslina wani diriungkeun karena dalam Al-Qur'an ada kalimat fa'ina tadhabun rekawaran aya teh gaya make baju meni aralus geus malayak teu panitia. Baik orang mah da endorse merek jajak kalau. Jadi bukan Ramadannya bu, bukan Ramadannya pak. Usia kuotanya masih ada nggak untuk menikmati jamuan rahmat Allah di bulan Ramadan besok. Maka hanya doa yang merubah takdir, menyambut mah ikhtiar perbuatan, rizki kejutan sugan we dibere usia leuwi. Hayang panjang usia, hayang hoyong panjang umur. Cukup kurang tahu diroh kusilaturahmi man ahabba ayyub satalahu birizkihi wa ayun sa'allahu fi atharihi falyafi rahimah. Siapa yang ingin panjang umur luas rizki silaturahmi silman kata'aka sambungkan yang terputus denganmu layadulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan, yakni kuti ar-rahim, silaturahmi. Maka Al-Jabar punya acara yang akbar dan juara siang hari ini. Dengan ini kita bisa bersilatuh. Takbir! Hese ngahijikan hati, teh hese. Sehingga ngahijikan jair, gurame jeng lele, na emer, puterkan cahina, lele jeng lele, gurame, jair jeng jair, ulah gitu. Tak masjid makmurkeun. Muna yang sukses hirup, tong jauh jeung Allah, aba rumah Allah naon? Ka masjid, ieu mah rajin ka masjid ai cai saat di imah ka masjid. Listrik pareum di imah ka masjid, masjid tong Al-Jabar ganti sia masjidna jadi Al-Casan. Paranti ngecas we unggul masjid teh. Teu era ku Allah. Ai rezeki tisa. Oke, sepakat. Lamun salaki mawat kurang dahar kene teu. Dibaju kene teu. Yakin rezeki ti Allah. Jadi mun salaki mere nafkah nya geus seminggu 1 miliar nuhun aa. Sing syukur. lain di baeudan mere resiko socik ka cidap pireku resiko ka dapur sapoe. Gede letik syukuri la in syakartum la aji mun kufur wala in kafartum inna ada dinas tadid hiber Rasulullah kasih dratul muntaha ke Isra Mi'raj kamari abdi Isra Mi'rajna di Al-Aqsa ada dumrok tempat berpijak Nabi pergi ke Sidratul Muntaha sang di tempat leluhur mah kaciri kabeh surga jeung neraka kaciri. Ketika Rasul melihat neraka ini uritun nar aku melihat neraka wahai para sahabatku wa ida aktsara ahliha kebanyakan penduduknya an-nisa dari cerik nyaahan ka umatna tapi awewe bare degong sehingga banyak yang menduduki neraka di akhirat nanti. Kenapa ya Rasulullah perempuan? Jangan kau tanya perempuan. Tapi perempuan seperti apa? Perempuan seperti apa ya Rasulullah? Yang kurnal athir, yang mengkupuri pemberian suaminya, yang hakikatnya pemberian au loba pemajikan kiwari zaman now. Keluar di kamar mandi, make anduk kene, candi kutang, candi cangcut, langsung ngambek kasalakina tengah imah. Aa, ngesan rumah tangga teh. Cek salakina, imahnya kunaon. Keluar di cahi, langsung ngabudah. Ngahkan sabun. Rumah tangga, ngeska itung lilana, tebukan nanaon. Tenanaon kan. Yakin eta ngomong mau naon-naon. Teu boga naon-naon aing maneh. Tingali we urang geus boga tingali tuh tatangga mah. Boga mobil, boga imah, masang parabola beuli kulkas, nganjuk motor. Urang mah kieu jeung kieu we teu boga naon. Ari eta anu cicing. Eta kekeset welcome. Eta dispenser sia. Eta magicom, magic gear istri ka hayam. Popoyan popok eta. Menang nganjuk kabeh di Kolombia. Awas dikorupsi. Dengan satu kata teu boga naon. Allah marah besar. Ai rezeki nu dinafkahkeun ku salaki ka ibu-ibu teh ti saha teh? Matak mun salaki telat mere nafkah cokot langsung dina dompetna eha. Ustaz sok ngamuk. Jawab. Nah siap teh, engkau sok ngaji ke Aljabar, di luar aktif di majelis taklim, tapi ahlak bejat, teh non ha bejat. Eta nyokot duit langsung, dina dompet kurang bebejat. Yang teh selamat di surga, hati kudu amanah. Abdi mah nyanak dompetnya cik Ustaz Ebi, badai nyanak titipan Allah gitu. Satu jubu, takbir. Cokot langsung. Salaki melotot jawab bade nyanak titipan. Cocok bu. Takbir. Tenang pak tenang. Urang bela. Ayo salaki maut ngilu teh. Nah dah salaki ge titipan. Matak mun salaki dicokot batur tong amek iroh. Etage titipan. Kumaha salaki nepi ka sebelum nanggis we sedekah kena. Satu jubu. Nah, pak. Urang diajar ibadah ayeuna. Ibu isu pageto aya usia ngiluan taraweh di masjid. Ibu pernah teu saumur jadi Islam ningali imam taraweh dua. Da teu meunang. Meunang teh imammu opat. Imam mah teu meunang dua, makmum meunang teu opat. Alhamdulillah pak meunang cenah. Nah, nu ngarti seuri. Nya. Bae si bapak kawin deui. Mun si bapak kawin deui, ibu pasea jeung si bapak, ibu teh keur pasea jeung si bapak, keur pasea jeung Allah. Jeung Allah sia ah. Si bapak kan si Allah nu nitahna ge. Pak, hayang kawin deui. Nah, jiga nu sarieu. Ah, di rokah sia pamajikan mah. Cicing bo, abi-abi teh kadenge, urang tes mentalna. Pak yang kawin deui teh? Saya lalaki. Nah encan. Sieun. Berat mana minta izin yang minta maaf. Kita izin kusaha diperizinan ge eueuh izin kawin deui. Saking beratna. Berat mana minta izin yang minta maaf. Geus mun kapangih minta maaf. Jeung tong sok bebeja ria. Ibadah teh. Nah, ustaz jadi ngomongkeun eta, iman. Iman itu berat, enggak bakalan kuat, biar aku aja. Saum teh berat, kudu nganinum, dahar kikituan tiberang. Kadang da gogoda saum mah sok rasakeun. Lamun poe ieu ningali teh manis biasa-biasa, ningali cenol biasa-biasa. Ramadan hari pertama tong ningali dahareun, ningali sepon ranting umah wadah dan juga lapis legit harus siap teh. Ningali cucunguk ngaliwat dan juga korma. Tah eta teh berat mun teu iman mah. Barungkeuleukan. Ningali ngaliwat kacing ngeset anu ngabonceng es dituturkeun. Tong eta eta mah can sabaraha. Ningali oli ereng da jiga marjan atuh. Tikorot jiga yoyo. Komo ningali gadis mani asa jodoh urang. Maka kenapa dalam saung ini yang diseru ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Kutiba telah kuwajibkan, dicatat kataba yak tubuh kitaban kutiba, ditulis sebagai perintah yang diabadikan. Alaikumus siam, atas kamu bersaum. Naonai saum ustad. Somma yasumu sauman artina bimakna amsaka yumsiku imsakan, menahan. Sok ngadenge ti aljabar lamun sahur lalu aya di KM ngagorowok numik sahur. Lamun eueuh untuan di KM na paur. Tak ngomongkeun teh nu ngora karunya aki-aki wae mah dan teh subuh teh Allahu Akbar leungit 2 menit. Da sesek napas. Allahu Somad. Alah. Matak untung DKM nang ora kene. Aya aki-aki adan subuh ni asa ponok-ponok teuing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Si aing teh si aki ngacapruk atuh masjid teh pinuh kunu ngontrong. Tak jamna Kang Cepi ganti ulang ngomong bukan sahur salah jam di masjid parantos ical eueuh. Cek nu ngomongkeun di masjid teh imsak artinya apa? Berhenti makan minum. Atawa mun teu suara DKM ku sirine teh sana jangan kedahar eureun. Ari ustad da karek dua hua pangkaning kangkung setengah geus ka jero, setengah di luar keneh eureun. Cekelan nepi ka magrib. Ditelek batal. Didudut utah batal, kaitkeun na beho. Ke magrib tajieuna kudu eta buka lepas. Riweuh ya. Da baheula mah saum teh riweuh atuh. Hitutna cai batal. Emang bujur bisa nginum. Jeung eueuh gawe atuh sia teh hitut teh kana cai tiap rek hitut. Naon jeung hitut jeung babaturanna? Nika kuat bisa da kuak cenah. Hitut ngabatalkeun teh lamun geus hitutna cai, caina diambeuan tuluy diuyuh. Sia teh pedit-pedit teuing. Tah yeuh nu jomblo, Jomblower singelilah, jomblo bisa bililah, terak hitut. Hitut ada, hitut aja ada yang nyium. Kamu ada yang nyium gak? Menilui tibatan hitut. Bu tahu ada donat madu di Bandung? Songke meredahar, tajil ke masjid, bulan puasa, kami diampuni dosa, manfaat toroso iman. Karena makfirotan lidurubi, ingin diampuni dosa, sok bere dahar musawuk. Kirim daharin masjid, ameta rajin di masjid, donat madu. Apa donat madu? Ibu teh laku donat madu, donat wae di madu, siap teh. Ustad kumaha eta ngosok gigi keur puasa batal teh? Batal soteh, lamun sikat gigina diteureuy. Odolna beda-beda rasa. Suk-isuk rasa stroberi, berang rasa melon. Tong boro nyikat gigi, wudu ge bisa batal. Nah wudu bisa batal, kekemut tilu kali dipiceun sakali nu dua ka mana sia. Nyasa riweuh. Ngasaan pasakan ge teu batal, ukur diletak mah yeuh. Kiwayaki masak keur buka, pasakan sieun teu karasa. Ciduhkeun teman hotel geule tadinya. Asa oh iya kurang ieu. Nu ngabatalkeun saumah sesuatu yang melampaui tenggorokan dari minuman dan makanan selebihnya bersetubuh. Leuwih ti dinya mah teu ngabatalkeun disuntik geuna teu batal. Tapi disuntikna ulaku berbagai macam rasa. Suntik ah rasa melon. Rasa goyobot. Kita mah geus make nian. Ya, jadi puasa make ilmu mah geunang santai. Terus tong ngedua, tong pangedulan. Puasa teh ibadah, salat ibadah, tadarus ibadah, itikaf ibadah, ke masjid ibadah. Nah, jadi leles karek narima puasa. Salat ditelat-telat. Tadarus malas, tilawah hoream. Ah, leles karena sahurna teu nyunah, penting teuing. Jam 3 geus sarudang. Teh ka mana? Semangat Ustaz. Awal-awal. Segala aya. Rendang, bulu kakap, cireng, kerupuk mie, subuh-subuh teh cangkaleng arai, warna-warni. Rudang barudak, sahur hari pertama, jam 3, balotra marukun tipi. Kemacin di lakene, yang 4, saja munya ngesdahar, ngambilnya. Ngesdahar mah tunduhnya. Radio TV jadi TV nunggal lajuanan urang. Berjamaah kompak bapana indungna anakna sare diareupkeun TV kabe cek TV. Jelema ya dunia terbalik. Kuduna maneh lalajo aing lain aing lalajo maneh. Ngawur-ngawur listrik. Aing geus dahar sare atuh Bu, Ibra nyeger si bapa kekerekna nepi ka kieu. Nyam. Kuntu kekerot. Bakat ku nikmat ngesdahar sare. Dapak ngenana sare mah ngesaurnya. Hati-hati ujiannya. Tuntuna tadi mereka tadarus subuh ke masjid. Rek ngiluan tilawah. Pret. Itu jadi. Kudang nawe setengah 8. Salat duha make kunut. Salat subuh keberangan. Ke kantor keberangan. Jadi tegawe. Muka hordeng. Ketinggalian kararoneng. Nengis lapar deui. Nah iya yang kampanye Golkar lain sia salatri. Tuntunan haroream. Pak kantor mah. Mau buah leles. Tulangan leles. Yang gak satu. Ku ibu telepon kantor. Tuntunan nabi. Iya ngawakilan caroge. Caroge leles. KBG leles bu. Bulan puasa mah. Gelang bu ame heras. Si ibu eta nyokot kumaha nurut saur ngaliwat biasa ke si bapak dan ngadatan. Si hati kaing teh nganggap deum aspal. Panon daging jadi, aing teh salaki cik punten itu sopan. Ulah nyeun salaki ke ngambek aing teh ke puasa. Mun aing bapak hawa lapar. Si ibu mundur deui nya geus tong saur punten. Punten. Dan kelapar mah awang aya ngadahar. Tah kitu atuh. Jam 10 geus mengeluh, jam 11 memelas, jam 2 geus hampir wafat. Cek si ibu teh, bu mandi pak kan dituju. Ku ibu dituntun yuk. Kaleuleus ka cayina teh. Bapak meni parah diri saumna. Dan ibu saurna peuting. Leuleus. Da biasa mandi ukur 5 menit, harita mah bulan puasa 25 menit. Pan ilami-lami ting, cicing keur ngeunah. Ditingali cai beak puluh parapat pak. Ayana sabun tepat buntu. Odol beak setengah. Kaluar di kamar cai. Wah ini sambil menyelam minum air. Tuntuna ayah jag-jag setik lalajo TV. Pak gerak pak, kileles teh. Gerak ke mana itu ayah sepeda. Jalan-jalan gak keperluasan kan dinyata. Nangan naon dahareun keur buka. Halus ide si ibu. Naik sepeda nage. Dikitukeun ban nage. Kuleungeun. Teku suku. Ningali ayah tulisan goyo bonteng ngagibeg. Hayang mengkong. Sakalah di papai, hangem jika balik di gede bage. Simpen na meja setengah opat teh. Di ciria, radio di kiwi. Nangan adan maghrib. Nelepon ke hits radio. Bade nyungkeun adan maghrib. Nembe du gimana dok cek penyiar. Nunutan ga leles di. Radio-radio ngecobla. Kadenge asa rakyat. Kedawak. Cekudakna bapak istighfar iklan Roma etam. Awas ya. Allah tersepun kuasa jika gitu mah. Berarti teih. And when you pass. Kalau kamu saw. Don't look this month. Jangan lulus. Jangan bae cabene ramijur rarai beunge seuseuheun. Baru buten ayangin seutik daya. Ditanya tengah jawab. Cing tong nanya wae urang keur puasa. Emang maneh kudu puasa? Percaya maneh puasa dilulus kitu. Budak leutik ge jarak ja. Hah, percaya percaya. Maneh bau cugluk. Masuk gigi ieu hayu puasa teh jorok. Ustaz tengah batalkan, ente asal kami terai. Ayah hadisnya ya. Laula an asyuko ala umati la amartuhum bisiwaki indak kulit sholat. Kalau tidak memberatkan umatku setiap kali mereka hendak sholat, masuk gigi ulah bau belenok. Memang aku umat Islam. Benget di bodasan. Dia kesemek. Buuk di bereman. Huntu di behoan. Kecabe bereum nyelap. Kangkung ngagantung di apopoyan. Ibeuheung hideung. Mangi duit di pangajian disebut rezeki anak soleh. Nyawa duit ustad lagrak. Entah di ke panitia era. Salah barukeun heula dieu. Sing ikhlas gosok gigi. Dia malah beungeut baru buten. Hayangin moleang. Nyun status repot sekali saumku hari ini. And when you fast, anoint your head and wash your face. Cuci muka seseh banget, minyaki rambut seger jumba, kutsa naon we atuh. Tersep olahraga nyiksa salaki atuh bebetong. Tarasonan wujudna. Sinamotan, jadi sehat. Maka kenapa peperangan dimenangkan di bulan Ramadan? Extra powerful. Lain nama melenoi, nama lulus nih. Pak Ida, Pak Rob, Tabang. Kerjakan setelah kalian mengerjakan amalan yang sudah dikerjakan. Puasa, saum, tilawah, tadarus, itikaf, majelis taklim. Sok berkegiatan, ngomong jadwal aku mah banyak banget. Sok ngeseh, korma, tilu, madu, sagelas, cukup tete. Makanya sahurnya dengan yang berserat dan mengandung ekstra karbohidrat. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sahurna yang berprotein biar siap menerima kenyataan. Dia mah sahur kerupuk, cireng, bonteng. kangkung saya teduh, jengkol jam 10 yang 1000 atuh. Sahur mah hiji we bantal. Tong sare wae. Ke yang terasa bukan nikmat saumnya tapi nikmat tidurnya. Pun saum rek sare wae, balikeun saumna. Sahurna magrib bukanna subuh. 2 tahun kuat. Cuma saum teh sare we. Sajadah di masjid para udah hadir. Agar amar peta karitu. Enggak boleh. Maka Nabi bersabda, banyak yang saum tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rugi. Berarti saumnya saum orai, ukuran ganti kulit, ukuran yang baju lebaran. Saum urama kudu saum kupu-kupu, tina hileut jadi lucu, bermetamorfosa, berubah kepompong menjadi kupu. Berenan ngomongkeun batur. Ngabuburit tong lalajo TV mending ngaji. Ieu mah kaluar ti masjid geus subuh mukena ka dieu teh. Quran dijingjing. Alhamdulillah nyacenya urang mah masih teraudisi. Belum tereliminasi. Teu siga si Eceun itu tuh. Teu nu tiungna nyengsong. Sakitu iman areupeun masjid, sugan ka bita ku nu teu darus jiga urang. Urang we nu pada sia teh salapina teh sekolah. Nu mah bantuan salapina. Ya, jadi ngomong ke hapa ke saum. Maka ada saum umum, ada saum khusus, ada saum khusus, sila khusus. Nu umum makit, we ukur sahur jeung buka. Tapi nu lainna teu dijaga. Saum khusus ngajaga panon, ya. Mata tentang hati dengan iman dan istiqomah, telinga hati-hati barang dengeng. Kunaon abdi dikupluk ka metul bade dengean. Ya, hayang nanti ngomongkeun batut. Didengekeun dosa, didengekeun hayang nyaho. Ngomongkeun jeding, ngadengekeun rebing. Bimoli, biremonyong 5 senti. Nyeri awak mun teu ngomongkeun batu teh kunaon sih? Eureun ieu, cabut baterena. Kaluar di grup WA habur baterai. Nya. Sok, saum hari ini, saum besok kalau ada usia, semoga dijuarakan beda dengan saum-saum sebelumnya. Tong nyeunan kue semprit wae, tong mukaan kacang wae yang baru jempol. Nges, nganjang mah yang begitu mengkata tangga 10 imahnya benang sakeleren aku. Sakuan ke erak mah. Tengi ya nukamari ke candea. Fokuskan ibadah. Khawatir ini jadi saum Ramadan terakhir kita. Maka Nabi berdoa, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan karena tidak ada asuransi bagiku bisa hidup kene Ramadan yang akan kau datangkan. Ramadannya pasti datang, tapi kita besok masih ada enggak buat Ramadan. Loba nu diumumkeun padahal geus ngaliruan pisan paket daging, marjan, hongguan, susu cap nona, naon deui misi nu kararitu. Mentak mun urang Aljabar teu ngariung teh daerah ku hongguan. Hongguannya lain randa teteh. Anu dua anakna teh boga salaki teteh tong bogoh pak salakina teh nakaleng monde tentara Inggris balikna satahun sakali ari lebaran budakna teh tilu nyaho ti mana ustad eta nu pangcikana nisian awewe susu cap nona teh bibi-bibina jadi mun orang Aljabar teh ngariung sia kaleng wae ngariung teh raku kaleng tong borok kaleng yeuh korong wae diriungkeun. Sok mun ngorong teu langsung dipijet, pasti diriungkeun heula. Sok ngaku sok. Jeung sajorok-jorokna nu ngorong nyimpen korong mah apik, mun teu di kolong kursi tuh ieu ge aya ye. Anjir bade kieu nu saya, ye kursi saha ye? Nya. Heeh, tah meja ge aya tah. Nyimpen korong mah rapi. Oh nya ustadnya nah adik kieu-kieu, urang mah pengamat sosial. Nu geulis nu goreng geus ngorong pasti di kieu-kieu. Nyaget teu bikin tasbih pasti. Nah, leutik mun gede mah di. Ngan kabayang teu liang irungna sadukung. Teh laku korong. Korong wae ngariung. Makmurkan Mas. Ngariung taraweh. Mukenana nu taun kamari weh. Ni somse geus ngaranyuk mukena. Warna-warni tuh. Jadi belang teh. Nya. Sok ka masjid tadarus. Hatamnya, janjinya, terus jaga wudhu. Ramadan yang lama kudu selalu punya wudhu. Biar ngomong terjaga, kelihatan terjaga. Doakan buku saya awal Ramadan launching di Pusdai insyaallah. Miracle of Wudu. Keajaiban berwudu. Keren. Tenang karena hati, cerdas karena pikiran, masalah diselesaikan. Hayang kama mana diandur ku Allah. KB endorse. Salat aja enggak sah kalau enggak pakai wudu. Ya. Jadi siap menyambut bulan Ramadan, siap? Ini doanya, Allahumma. Ya Allah, salimni. Selamatkan aku li Ramadan untuk bulan Ramadan. Wasalim dan selamatkanlah Ramadan ali Ramadanmu untukku. Dan Ramadan dengan Allah. Wasalimhu dan selamatkanlah ia minni dariku mutakabbalan menjadi amal yang diterima. Sehingga kita Idul Fitri kembali kepada kepit tarawehna tong bolong, maca Qur'ana tong pegat, sodakona juara ke sok dibengharkan insyaallah. Ayah jelma gara-gara sengsara, gara-gara sedekah setiap detik berkah. Terima kasih, sudah diterima kasih-kasih. Beak kumis, beak silet mengurut kumis. Oh pabrik kumis nih. Buatkan Allah itu beak deh. Beak huntu, beak sangu. Nah, beak huntu. Sok kunuk pakai nanggung. Ngedekokan, ngemuncunggungan. Tuh, buatan Allah namanya. Tukang beca. Kan biayanya orang nanya. Tukang beca. Dipake, ngeboseng, ngapwe. Ngerasaan, meotan. Namun panggilnya tukang beca, tidak beres 10 ribu. Cik mang nyabak, mang. Tapi noyata naunggul, tukang beca. Sok suku pakai senal ngipisan ngenelan senal. Suku tomi senal pakai lempang ngipisan ngenelan. Ngenelan mah ngejanggungan ngejebragan. Ya, la in syakartum la haji. Karena Ramadan adalah bulan bersyukur. Ramadan adalah syahrud doa. Bulan yang harus dimanfaatkan dengan penuhi dengan doa-doa. Karena ada ayat di ayat-ayat Ramadan itu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib. Uji budak watadai dadaani kalias tajibuli waliyukminu bila Allahum yarshudun. Di antara doa yang dijawabnya doa setelah wudhu, maka jaga wudhu. Lalu sering-sering berdoa setelah wudhu. Doa antara adzan dan qomat, coba Ramadan mah 10 menit sebelum adzan berkumandang kita sudah siap-siap menghadap kiblat. Doa ketika sujud berbanyak perlama sujud. Tong milih taraweh nu gancang, mun aya taraweh nu gancang 23 rakaat 7 menit bere imamna helm, berarti kecepatan nang tinggi. Bu ibu ta sok resep nu gancang teh. Ustaz Evi imaman nyabu. Oke. Tong lamitnya. Ke ku ibu di pasian THR. Marjan jeung hong gua. Ya, bi tong lamitnya imaman. Maaf bi we tuh. Ih. Bawa kompromi. Nubegi Yasin ge. Yasin dibawa tarawih mah amak. Qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin oplok. Wal Qur'anil hakim ceuk ngahajakeun ceuk. Sakitu geus diomongan ulah nu panjang. Innaka laminal mursalin bejaga ngadek nemtong dionang deui mungkin. Pada orang tengah tilu ayat-tilu ayat Allahu Akbar, geni goreng sangka dan maca Quran mabus ayatnya mengenang itu goiril magdubi alaihi waladoli amin biasa wal asri dina atoina kulhu kulya bangun bila-bila kalak bangun bila-bila benas baru dakti nabi kadi poyokan si ayah mas si mister cool cuman. Era dong urang ngapalkeun ah surat Qaf, surat Nun pas ngimaman barudak. Qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun barudak pingsan. Si aya maca Nun. Panjang banget teh sia surat Nun mah. Nun. Allahu Akbar. Meunang. Meunang. Teh era mah. Yasin gaya. Oh. Ayah dalilna faqra mata yassara min al-Qur'an baca yang termudah dari Qur'an. Tapi nu apa tong gagayaan aing era disebut Mr. Cool aing imaman barudak ganti ngapalkeun surat anyar ina atoina. Hayanya ngapakeun langsung dipakenya poho atuh. Beri maghrib ya Allah dolin amin. Bapak pasti kuah ya. Kuah cek aku mah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ha? Saya punya surat anyar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah poho deui. Artinya apa? Harus ada peningkatan kualitas iman, istiqomah, ketakwaan. Islam bagus kalau iman, iman bagus kalau amal, amal bagus kalau ikhlas, ikhlas bagus kalau istighfar, istighfar bagus kalau istiqomah. Tapi bapak-bapak istiqomah ya. Alhamdulillah. Tapi istiqomah lain yang dimaksud ke Quran. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bapak-bapak itu orang-orang tersesat. Balik ke kerinya doi, kerinya doi. Nyian Pak Tonu lain. Tong bebejar ya. Nyabunya siap meningkatkan iman dan takwa. Minta duit kasih bapak. Bapak tong ngaganggu wayang fokus ibadah. Minta 20 juta sebulan ini. Rek manicure, pedicure. Rek perawatan, rek honeymoon yang Allah. Bapak hayang sewaktu-waktu menang asal penting. Nyak entong noel berang ibu. Bapak masuk ngagoda. Kewe mun deudeut mah tajil ku eta langsung. Kan anyar panganten mah tajian aku eta. Aedek mah moal. Aedek mah moal. Aedek mah kaciri kabe mah moal, moal, moal. Allahumma lakas